kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kita kembali bersama di tempat yang mulia, untuk tujuan yang mulia, di waktu yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan seorang pun dari kita untuk memperoleh atau dari memperoleh kemuliaannya. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, obat dan penyakit, penyakit dan obat, atau dalam judul yang lain Ad-Dawa usy-Syafi liman sa'ala an al-jawabul kafi liman sa'ala anid-dawa isy-Syafi, jawaban yang memuaskan, yang cukup untuk orang yang menanyakan tentang obat yang menyembuhkan. Pasal yang baru pada halaman 25, kata penulis Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, faslun ya. Wa katsiran ma tajidu ad'iyatan da'a biha qaumun fastujiba lahum wa yakun qad iqtarana bid-du'a'i bid-du'a'i daruratu sahibihi wa iqbaluhu ala Allah aw hasanatun taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanati aw sadafa waqta ijabatin wa nahwa dhalik fa ujibat da'watuhu fayadhunnu adh-dhann anna as-sirra fi lafdhi dhalika ad-du'a فيأخذه مجردا أن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب kana ghalitan wa hadha mawdi yaghlatu fihi kathirun minan nas. Ini kalau dicetakan ini dibuatkan judul olehnya rahasia ya, di antara rahasia-rahasia doa ya. Ungkapan yang tadi kita bacakan itu temanya adalah rahasia-rahasia doa, karena tidaklah semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah semua orang semua doa dari hambanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rahasia-rahasia di belakang dikabulkannya doa. Terkadang orang mengira bahwa bacaan itu yang mesti dikabulkan, bila mana dia berdoa dengan doa yang seseorang berdoa dengannya dikabulkan, lalu dia menganggap bahwa lafaznya itu yang istimewa, lafaznya yang dari doa itu yang memiliki keutamaan. Ternyata bukan hanya itu penyebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faktor-faktor yang lain. Ini yang diingatkan oleh penulis, oleh Ibnu Qayyim. Karena banyak orang yang salah ya, Maudi'un yaglatu fihi kathirun minan nas. Banyak orang yang keliru dalam hal ini. Ya. Orang keliru dengan dalam masalah ini ketika menganggap bahwa lafaz doa itu yang mukjizat. Kalau berdoa siapapun menggunakannya pasti dikabulkan. Ini anggapan yang keliru. Karena di belakang doa itu yang memang mungkin istimewa, di belakangnya ada faktor-faktor yang lain yang ini yang diinginkan oleh yang diingatkan oleh penulis Ibnu Qayyim rahimahullah. Jangan sampai kita mengira bahwa satu obat itu yang bila mana menyembuhkan seseorang, maka obat ini pasti mujarab. Ya, pasti mujarab. Maka obat itu terus dibeli. Obat itu juga diresepkan. Padahal bisa jadi karena faktor yang lain dia bisa menyembuhkan. Atau menjadi penyebab kesembuhan. Nah, ini yang diinginkan oleh Ibnu Qayyim untuk disampaikan di sini. Kata beliau, wa kathiran, dan banyak, ma tajidu, engkau mendapati ad'iyatan, doa-doa, da'a biha qaumun. Banyak orang yang menggunakannya dalam berdoa. Maksud dengan doa di sini, lafaz-lafaz doa. Ya. Yang beberapa orang atau banyak orang menggunakannya dalam berdoa kepada Allah, fastujiba lahum. Ternyata doa mereka dikabulkan oleh Allah. Si A, si B, si C. Ya, sekian banyak orang berdoa dengan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu, dan terkadang qad iqtarana biddu'a, bergabung dengan lafaz doa yang tadi atau doa lafaz doa tadi ada plus-plusnya, ada unsur-unsur lain yang dilakukan oleh orang yang tadi dikabulkan doanya oleh Allah. Seperti contoh yang pertama, daruratu sahibihi. Nah, ini juga kita perlu hadirkan ketika berdoa. Daruratu sahibihi. Rasa di dalam hati yang benar-benar diselimuti oleh keinginan Allah memberi. Ya. Betul-betul dalam puncak kebutuhan. Orang kalau sudah sampai ke puncak kebutuhan, lalu meminta kepada Allah, pasti diberi oleh Allah. Siapapun dia. Siapapun dia, dalam di garis bawah siapapun dia, karena orang musyrik saja sebelumnya, kalau dia berdoa dengan rahasia ini pasti dikabulkan oleh Allah. Bukankah orang musyrikin ketika berlayar di tengah lautan kemudian dihantam oleh gelombang, angin topan, mereka berdoa dengan menampakkan kebutuhan yang luar biasa kepada Allah, Allah kabulkan doa mereka? Allah kabulkan. Allah kabulkan. Ini yang pertama. Faktor yang paling utama terkabulnya doa di samping lafaz yang bagus tadi, lafaz yang indah tadi, yang sesuai dengan tuntunan, yaitu darurat sahibihi. Rasa bersangatan membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa bersangatan butuh. Ya, rasa bersangatan butuh kepada Allah. Dan kita tidak punya, kita lemah, kita tidak berdaya. Yang kita tahu Allah yang punya, Allah yang memiliki semuanya, lalu kita memintanya. Nah, ini yang pertama, daruratu sahibihi, daruratnya pemilik doa ini ketika melafazkan doa tadi. Ya. Kemudian yang kedua, wa iqbaluhu ala Allah. Ini juga yang menambahkan mukjizatnya doa tadi, lafaz tadi, selain dari kebutuhan yang bersangatan kepada Allah, adalah menghadap kepada Allah. Jadi jiwa raga, orang kalau sudah terlalu butuh, ya, maka semua jiwa raganya dihadapkan kepada objek yang dia meminta kepadanya. Ya. Apapun mungkin yang diperintah, dia akan taati. Ya. Sebagaimana di dunia ini, orang meminta kepada yang menggantungkan harapannya kepada seorang manusia, nah, dia akan menghinakan diri. Disuruh sujud pun mau dia. Saya tidak akan memberi kecuali kalau engkau sujud kepadaku. Bahkan wanita, saya akan beri, kata orang tersebut, laki-laki misalnya, kecuali kalau engkau serahkan dirimu padaku. Ya kan? Bagaimana menghadap seluruh jiwa raganya kepada objek yang mana dia membutuhkan bantuan. Seperti kisah laki-laki yang salah satu dari tiga orang yang diselamatkan oleh Allah ketika dia bertawasul dengan amal saleh. Salah satu dari tiga orang itu dia mengatakan, saya tergila-gila dengan anak paman saya, wanita. Benar-benar mencintainya dan saya ingin menikmati tubuhnya. Tetapi dia mengelak dan menjaga dirinya sampai tiba waktunya ketika dia butuh kepada saya. Butuh bantuan. Dan dia meminta bantuan. Dan saya katakan, saya tidak akan berikan bantuan kecuali engkau serahkan dirimu kepadaku. Maka karena dia terdesak dan memang sangat membutuhkan, dia bersiap menyetujui persyaratan tadi. Ketika hendak laki-laki ini hendak melakukan apa yang diinginkan selama itu, ya, yang menjadi membuat dia tergila-gila kepada wanita tersebut, diingatkan oleh wanita itu, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. La tafuddul khatimah bighair haqqi, jangan engkau cabut cincin dari di luar waktunya. Maka takutlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tinggalkan wanita tersebut tanpa menyentuhnya. Kemudian apa yang diserahkannya tadi dari harta, dia katakan, ambillah olehmu. Bila mana engkau tahu ya Allah bahwa saya lakukan itu semata-mata karena takut kepadamu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari kesempitan kami. Dibuka, digeser kembali oleh Allah, batu yang besar menutupi pintu gua. Intinya wanita tadi, dia kalau sudah butuh, sudah serahkan segala-galanya agar dia dapat apa yang dibutuhkannya, nah itulah keadaannya. Dan dalam berdoa seharusnya kita seperti itu. Bukan mencari doa-doa dalam kitab zikir dan doa, kemudian kita lafazkan terus, tapi hati kita tidak menghadap kepada Allah. Tidak juga berpengaruh. Tidak juga berpengaruh. Jadi yang kedua, selain dari rasa butuh, adalah al-iqbalu ala Allah. Menghadapkan segala jiwa dan raga kita kepada Allah SWT. Kemudian, au hasanatun, ini yang ketiga, rahasia terkabulnya doa. Au hasanatun taqaddamat minhu, ja'alallahu subhanahu ijabata da'watihi syukran li hasanatih. Yaitu kebaikan yang dilakukan, kebaikan yang mendahului doa, yang lafaznya luar biasa tadi, kebaikan, amal saleh, ketaatan, yang mendahului doa tersebut, di mana Allah jadikan pengkabulan doa tersebut menjadi rasa syukur Allah kepada kebaikan hamba ini. Balasan yang diberikan oleh Allah kepada terhadap kebaikan hamba ini. Seperti misalnya, makanya di antara tuntunan berdoa adalah berbuat baik sebelumnya. Ketika kita misalnya melakukan apapun ketaatan, jangan lupa berdoa setelahnya. Jangan lupa berdoa setelahnya. Makanya Nabi SAW mengajarkan berdoa sebelum salam dalam sholat. Sebelum salam dalam sholat. Bahkan mengajarkan lafaz-lafaz doa sebelum salam. Diajarkannya kepada Abu Bakar, diajarkannya kepada Mu'adz bin Jabal. Beberapa doa menunjukkan bahwa setelah selesai ibadah, sangat dianjurkan untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena momentumnya ada setelah kita setelah berbuat baik. Nabiullah Musa alaihi salam setelah membantu dua wanita untuk memberikan minuman kepada hewan ternaknya, kambingnya. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli. Dia berikan minuman untuk gembala dua wanita tersebut. Yang ia dilakukan oleh Nabi Musa, apa yang dilakukan oleh rombongan orang. Karena tidak akan bisa penutup sumur itu diangkat kecuali oleh beberapa orang. Sementara Nabi Musa sendiri. Kemudian dia summa tawalla ila dhilli. Selesai berbuat kebaikan, kemudian dia mencari tempat berteduh. Summa tawalla ila dhilli. Faqala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doanya. Ya Allah, kenapa aku benar-benar fakir terhadap kebaikan yang engkau ingin, yang engkau turunkan. Jadi meminta kepada Allah untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Diberikan oleh Allah. Baru belum selesai dia, lama setelah itu datang wanita, salah satu dari wanita tadi. Ternyata itu sebab keberkahan. Dia dapat pasangan. Jadi jangan malas-malas berbuat kebaikan para pemuda, atau para orang-orang yang ingin dua atau lebih, berbuat kebaikan dan minta kepada Allah. Nabi Musa selesai berdoa, umum doanya, ya Allah, kenapa saya fakir dari kebaikan yang engkau turunkan. Datang salah satu dari wanita tadi meminta untuk menyampaikan pesan orang tuanya, untuk mengundangnya makan, menjumpainya, berjumpa dengan orang tuanya, dan ternyata dapat wanita, dapat istri, kemudian dapat pekerjaan. kemudian dapat anak keturunan, kemudian dapat harta. Setelah 10 tahun lamanya dia tinggalkan Madian, kemudian memboyong istri dan anak-anaknya, kemudian hewan-hewan ternaknya untuk kembali ke Mesir. Setelah itu dia dapat apa? Dapat wahyu. Bayangkan kebaikan yang diminta oleh Nabi Musa setelah berdoa, pasca memberikan pertolongan kepada orang-orang yang butuhkan pertolongan. Jangan berat tangan untuk membantu siapapun dalam kesusahan. Dan jangan lupa setelah melakukan kebaikan dan pertolongan kepada orang lain, meminta kepada Allah kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa AS. Maka ternyata terkadang sebagian doa yang istimewa itu dikabulkan oleh Allah lantaran rahasianya ini. Yang ketiga, orang yang berdoa tersebut melakukan kebaikan, amal kebaikan yang Allah menjadikan terkabulnya doa itu sebagai balasan untuk kebaikannya tadi. Bukan karena doanya, tetapi karena kebaikannya tadi dibalas oleh Allah. Allah membalasnya dengan apa? Dengan mengabulkan doanya. Dengan mengabulkannya doanya. Maka jangan malas-malas atau jangan berat badan, berat keinginan untuk berbuat kebaikan. Dan jangan lupa setelah selesai berbuat baik, berdoa kepada Allah SWT. Bisa jadi kebaikan tersebut menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini rahasia ketiga. Rahasia pertama tadi apa? Darurat ad-da'i. Ya, rasa harap, rasa butuh yang bersangatan. Kemudian yang kedua, menghadapnya jiwa dan raga kepada Allah. Kemudian yang ketiga, adanya amal kebaikan dan amal soleh, ibadah sebelum doa dipanjatkan. Ya. Sebelum doa dipanjatkan. Dan ini banyak sekali contoh-contohnya di dalam hadis dan juga perbuatan para nabi dan rasul. Kemudian au sadafa, ini yang keempat, au sadafa waqta ijabah. Terkadang doa yang baik tadi lafaznya dikabulkan oleh Allah disebabkan rahasia ini, yaitu berkesesuaian dengan waktu yang mustajab. Ya. Bukan karena faktor lafaz doanya yang indah atau sebaik-baik doa, tetapi karena doa itu plus waktu yang mustajab. Ya. Ini juga perlu kita perhatikan dalam berdoa. Cari waktu-waktu mustajab. Nabi SAW mengingatkan kita tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Agar kita tahu bahwa doa itu bukan satu-satunya. Lafaz doa itu bukan satu-satunya penyebab terkabulnya doa seseorang. Tetapi ada unsur-unsur yang lain, salah satunya adalah waktu dan tempat yang mustajab. Jadi antaranya tadi adalah sebelum salam. Kata Nabi dalam hadis doa-doa atau bacaan-bacaan salat setelah selesai tasyahud, ya, tahiyat, tasyahud, kemudian tahlil, ya, tasyahud, kemudian salawat. Setelah itu Nabi mengatakan thumma liyakhtar. Minat du'ai a'jabahu ilaih. Ini menunjukkan bahwa setelah tasyahud itu ada doa. Kemudian pilihlah doa setelah tuntunan bacaan tasyahud. Ya, tahiyat, tasyahud, salawat. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian pilihlah doa-doa yang paling, ya, yang paling ia sukai. Jadi bukan sembarangan doa. Jadi ini kena tempat dan waktunya istimewa. Maka cari doa yang benar-benar istimewa bagi kita. Apapun yang kita inginkan dari Allah. Karena Nabi mengatakan, ثُمَّ لِيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ. Doa kita banyak, tetapi ada yang sangat kita inginkan dari Allah SWT. Pilih waktu itu. Sengajakan untuk mengangkat doa, memanjatkan doa tersebut di waktu yang dituntun oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi juga mengarahkan waktu berdoa yang utama, yaitu ketika sujud dalam sholat. Bukan ketika sujud di luar sholat, ya. Ketika sujud dalam sholat. Ya, ketika sujud dalam sholat, Nabi SAW mengatakan, wa ammas sujudu faakthiru fihi minad du'a faqaminun an yustajab lakum. Adapun sujud, maka perbanyak. Kalau tadi di setelah tasyahud, pilih. Karena waktunya mungkin tidak bisa lama. Maka pilih, jadi doa-doa yang sebelum salam itu doa-doa pilihan. Makanya ditawarkan oleh Nabi beberapa doa Ya, yang diajarkan kepada para sahabatnya doa meminta perlindungan dari empat perkara. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya, ini doa-doa yang paling yang luar biasa, dan Nabi mengajarkan itu, jangan sampai kita melalaikannya, karena Nabi sudah mengatakan pilih doa yang paling engkau sukai. Kemudian ditawarkan oleh Nabi doa-doa yang luar biasa, tentu yang paling yang dipilih oleh Nabi tentu yang paling utama. Ya. Kemudian ketika sujud tadi umum, perbanyaklah berdoa. Ya, besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang mengiringi lafaz doa yang indah dari rahasia-rahasia terkabulnya, yaitu waktu yang istimewa. Ya. Sadafa waqta ijabatin, berketepatan dengan waktu mustajab. Waktu mustajab tadi sudah kita dapatkan dua ya di dalam sholat. Kemudian di hari Jumat Nabi SAW mengisyaratkan ada perawinya yang mengatakan, atau Nabi yang dinukilkan mengatakan bahwa waktunya sangat sedikit. Ya, pendek sangat waktunya. Nabi SAW mengatakan inna fi yaumil jum'ati la sa'ah. Di hari Jumat itu ada suatu saat. Ya. Bila mana waktu itu berketepatan seorang hamba pada waktu tersebut berdiri dan salat, atau berdiri berdoa, qa'imun yusalli. Berdiri berdoa atau salat meminta kepada Allah, kecuali Allah berikan permintaannya. Ya. Dan ini para ulama memahami umum. Baik itu berdoanya berdiri, atau doanya dalam keadaan duduk, atau misalnya dia dalam keadaan sholat. Misalnya dia waktu masuk ke masjid, ya, atau di rumahnya, atau masuk ke masjid di waktu tersebut. Ya. Ini mungkin yang ada sebab untuk sholatnya. Masuk masjid, kemudian dia tidak duduk, maka dia sholat tahiyatul masjid dahulu, maka dalam sholat itu dia berdoa, ya, lalu Allah SWT tidaklah ia lakukan itu kecuali Allah SWT kabulkan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang waktunya. Yang rajihnya adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Ya, setelah asar sampai terbenam matahari. Ini juga waktu yang mustajab. Dan pilih doa-doa yang tadi istimewa. Letakkan pada waktu-waktu tersebut. Kemudian sepertiga terakhir malam. Ya, sepertiga terakhir malam ini juga waktu yang harus kita letakkan doa-doa yang benar-benar spesial di dalam hati kita, yang mungkin sudah dikabulkan oleh Allah dari orang-orang yang sama-sama memintanya, tetapi kita belum. Nah, maka cari unsur-unsur pendukung ini untuk dikabulkan oleh Allah. Waktu mustajab sepertiga terakhir malam. Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah turun di waktu tersebut, lalu menantang siapapun yang berdoa untuk dikabulkan. Hal min mustaghfirin fa'ughfirlah, hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min da'in fa'ujib fa'astajibalah. Ada nak yang meminta ampun, saya akan ampuni. Ada nak yang berdoa, saya berikan. Ada yang meminta meminta akan saya berikan permintaannya. Ada nak yang berdoa, saya kabulkan doanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara waktu. Kemudian juga di antara dua azan, maksudnya azan dan iqamah. Dua azan ini maksudnya adalah azan dan iqamah. Nabi SAW mengatakan doa di antara dua azan tidak akan ditolak. Kemudian yang umum tadi, setelah selesai berbuat baik, kapanpun, dimanapun, ini waktu mustajab. Ya, waktu mustajab adalah setelah berbuat baik. Faujibat da'watuhu, orang yang berdoa di waktu mustajab maka dikabulkan doanya. Nah, inilah beberapa rahasia terkabulnya doa yang bukan hanya sekedar lafaz. Terkadang kan orang-orang meminta amalan, isinya doa-doa yang diajarkan. Oh, ini kan lafaz doanya diajarkan oleh Buya Fulan atau Guru Fulan atau Kiai Fulan. Oh, ini lafaz doa yang langsung diajarkan oleh Nabi, pasti mustajab ini. Tidak, jangan sampai kita salah menduga. Karena lafaz itu bukan satu-satunya sebagai penyebab terkabulnya doa. Ada faktor-faktor yang lain yang merupakan rahasianya yang tadi telah kita pelajari di dalam dari ungkapan penulis, ada empat ya. Yang ini yang perlu kita berikan perhatian yang besar ya. Kemudian fayadhunnu dhan, maka ada yang mengira anna sirra, bahwa rahasia terkabulnya doa tadi pada orang-orang yang tadi fi lafzi dzalika du'a, rahasianya pada lafaz doa itu. Makanya dia memberikan perhatian yang sangat besar kepada lafaznya. Kalau bisa lafaznya itu ditulis dengan tinta emas, dia tulis. Dikiranya lafaz itu yang berpengaruh untuk dikabulkannya. Padahal lafaz itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak ada daruratu sahib, daruratu da'i, al-kibalu ilallah, kemudian hasanatun taqaddamat qabla du'a, atau sadafa waqta ijabah. Kalau tidak ada itu semua, maka istimewanya lafaz tidak memberi pengaruh apa-apa. Indahnya lafaz doa itu tidak juga berbuat apa-apa. Jadi orang mengira bahwa lafaz itu satu-satunya penyebab terkabulnya doa, sehingga perhatiannya kepada lafaz membuat dia lupa ada unsur-unsur yang lain, ada faktor-faktor yang lain. Fayadhunnu dhann anna sirra fi lafzi dhalika ad-du'a fayakhudhuhu mujarradan an tilka al-umur allati qaranathu min dhalika ad-da'i. Sehingga dia mengambil hanya lafaznya tanpa ada faktor-faktor yang mengiringnya tadi. Yang mana dengan faktor-faktor tadi Allah kabulkan untuk si A. Doa yang sama. Allah kabulkan untuk si B. Doa yang sama. Allah kabulkan untuk si C. Doa yang sama. Karena dia, mereka-mereka melakukan faktor-faktor tadi. Sementara yang kelima ini, orang yang berikutnya ini, dia hanya tahu bahwa lafaz itu yang memberikan pengaruh satu-satunya tanpa ada unsur-unsur yang lain. Mana mungkin Allah mengabulkannya? Karena lafaz itu tidak membuat Allah langsung mengabulkan. Ada faktor yang lain. Kemudian wa hadza kama idza stu'mila, diberikan percontohan oleh penulis analoginya, wa hadza kama idza sta'mala rajulun dawa'an nafi'an fil waqti alladhi yanbaghi 'ala alwajhi alladhi yanbaghi. Ini perumpamannya seperti obat. Si A menggunakan obat yang bermanfaat untuknya, memberikan kesembuhan, karena dia menggunakannya dengan cara yang tepat. Ya, dosisnya tepat, waktunya juga tepat, sesuai dengan resep dokter, anjuran dokter, kemudian waktu tepat dan cara juga tepat. Ya, fil waqtil ladzi yanbaghi, pada waktu yang cocok, yang sesuai, kemudian cara minumnya juga, ukuran banyaknya, kadar minumnya juga ya tepat, maka dia memberi manfaat. Obat itu menyembuhkan. Ya. Sementara yang lain, fadhanna ghairuhu, ada yang mengira bahwa obat itu yang satu-satunya menyebabkan kesembuhan. Ya, mengira bahwa menggunakan obat ini satu-satunya cukup untuk mendatangkan atau menghasilkan yang diinginkan. Ya. Makanya dia minum. Terkadang kalau ingin cepat lagi sembuhnya, dibanyakkannya minumnya. Yang seharusnya dosisnya satu butir pil, ternyata dia minum lima misalnya, agar lebih cepat. Nah ternyata justru bukan hanya sekedar tidak menyembuhkan, tapi menyakitkan, membahayakan. Nah ini makanya itulah perumpamaan antara doa yang dikabulkan tadi dengan obat yang menyembuhkan, yang memberikan kesembuhan, yang diletakkan kesembuhan oleh Allah padanya. Kana ghalitan. Dugaan yang seperti itu adalah dugaan yang salah. Prasangka yang seperti itu prasangka yang salah. Jangan sampai mengira bahwa doalah, lafaz doalah yang menyebabkan terkabulnya doa tersebut dari seseorang hamba, tidak ada unsur yang lain. Ini adalah perkiraan dan dugaan yang keliru, dan ini bukan hanya satu dua orang. Banyak orang-orang yang jatuh pada kekeliruan ini. Ya. Makanya terkadang doa-doa itu ya ditulis di kertas yang lux ya. Dikiranya doa itu yang membuat langsung dikabulkan. Letakkan di kertas yang mahal harganya, ditulis di sana, dibuatkan penghias-penghiasnya sehingga lebih memberikan pengaruh, padahal faktor yang rahasia sebenarnya untuk dikabulkan bukan itu. Yaitu dia yang sangat membutuhkan menghadapnya kepada Allah, kemudian sesuai dan cocok dengan waktu yang mustajab, adanya amal soleh setelahnya, kemudian yang lain-lain, ada yang menghalangi dan dia tidak ada penghalangnya. Di antara penghalang doa apa? Makan yang haram. Ya. Penghalang doa makanan yang haram, ya. Penghasilan yang haram. Nabi SAW memberikan beberapa faktor terkabulnya doa dalam hadisnya yang sahih. Kemudian dia mengatakan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Atau fa anna yustajabu lidhalik. Walaupun dia sudah dalam keadaan kusut masai, menghinakan diri kepada Allah, menengadahkan tangan, dalam keadaan safar, kemudian memanggil Allah dengan namanya yang dengan bertawasul dengan nama-Nya Allah, ya Rabb, ya Rabb, tetapi penghalangnya ada. Jadi harus juga diperhatikan. Terkadang faktor-faktor terkabulnya doa sudah ada, cuma penghalangnya juga ada. Jadi tidak memberikan pengaruh bila mana memang doa itu layak untuk diangkat karena faktor-faktornya sudah lengkap, cuma tiba di pertengahan terhambat oleh penghalang-penghalang tadi sehingga dia tidak naik ke langit. Ini juga perlu kita menjadi perhatian kita kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi pelajaran kita untuk alenia yang ini apa? Rahasia-rahasia terkabulnya doa. Selain dari lafaz, karena lafaz ini juga memberikan pengaruh. Makanya tidak ada yang seindah lafaz yang diucapkan oleh lisan yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada doa yang paling tepat, yang paling tepat sasaran, yang paling lengkap, yang paling sempurna lafaznya selain dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Maka berikan perhatian kepada doa-doa Nabi. Ya. Jangan hanya sibuk membaca lafaz-lafaz yang indah terdengar, tetapi tidak pernah dibacakan oleh Nabi SAW. Walaupun ada kata-katanya yang indah dalamnya, tetapi susunannya. Didahulukan, dikemudiankan sebuah ungkapan itu bagi Nabi itu berharga. Diletakkan satu kata, sinonim sebuah kata, di tempat yang tertentu dan tidak dipakai kata yang lain, ini dituju oleh Nabi, dimaksud oleh Nabi. Bukan sembarangan saja. Makanya tidak ada seindah dari doa-doa yang dilafazkan oleh Nabi SAW yang diajarkan kepada kita untuk berdoa. Karena memang Nabi SAW meminta kepada Allah dengan permintaan yang benar-benar dibutuhkan. Bukan sembarangan dan tidak bertele-tele. Kemudian dalam doa Nabi itu lebih banyak pujian-pujiannya, tawassul-tawassulnya. Kita tahu Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu kenapa dia menjadi Sayyidul Istighfar padahal di ujungnya istighfarnya di ujung. Ya. Karena dimulai dengan pengakuan, mengakui kelemahan, mengakui kemahabesaran Allah, mengakui kehambaan, kemudian menyatakan kepada Allah yang tidak berpunya apa-apa, mengakui dosa dan kesalahan. Ya. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi. Baru istighfar. Faghfirli. Ya. Baru istighfar. Padahal istighfarnya di ujung sekali. Tetapi kenapa dia menjadi sayyidul istighfar? Karena pujian-pujian Nabi, pengakuan. Karena dalam doa itu pengakuan juga merupakan faktor. Mengakui bahwa kita tidak berpunya, kita lemah, kita tidak berdaya. Mengakui kita lengah, lalai dari mengingat Allah, dari beribadah kepada Allah. Banyak berbuat dosa. Zalamtu nafsi. Ya, saya menzalimi diri saya, ya Allah. Nah, ini semuanya penyebab istighfar tadi menjadi sayyid. Menjadi pemimpin istighfar. Begitu juga doa-doa kita dan ini semuanya ada pada doa-doa Nabi dan zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan alinea berikutnya. Kata Ibnu Qayyim, "Wa min hadza annahu qad yattafiqu du'a'uhu bi'ttirarin 'inda qabrin fayujab." Ini fitnah ini. Ya, ini fitnah. Yang harus dipahami oleh orang yang berakidah, yang bertauhid. Terkadang orang terfitnah gara-gara dia berdoa di kuburan dan doanya dikabulkan. Dan rahasia doanya dikabulkan bukan karena kuburannya tetapi karena salah satu dari empat yang tadi. Bukan karena faktor kuburannya tetapi karena dia membutuhkan. Dan itu yang dihadapkannya kepada Allah SWT. Dan dia menghadap benar-benar kepada Allah. Ya. Ada rahasia-rahasia tadi dilakukannya dan dia berdoanya di kuburan dan ternyata dikabulkan. Dan dikabulkannya ini bagi dia dan bagi dia tentu dan bagi yang lainnya sebagai fitnah. Dianggap bahwa berdoa di kuburan itu makbul. sehingga menjadi bumerang, menjadi pentaka. Makanya banyak orang-orang yang meminta di kuburan, dan bahkan faktor yang tadi itu seringkali ada di kuburan. Faktor yang membutuhkan khusyuk, khidmat, benar-benar menjiwai, itu sering mudah dapat di kuburan, di tempat yang salah. Karena memang setan tidak lagi menggoda. Tidak ada pengaruh dari setan. Justru setan menambah-nambahkan kekhusyukan. Ya. Membisik-bisikkan kekhidmatan. Sementara di masjid banyak godaan. Ya. Di masjid banyak godaan. Padahal tempat berdoa itu di masjid. Tempat beribadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan ada masjid, ada, dan bahwa masjid adalah milik Allah, maka jangan berdoa di masjid itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang ini harus kita perhatikan, penyebab-penyebab terkabulnya doa itu ada di tempat-tempat tersebut, sehingga menjadi bahan, menjadi fitnah, menjadi pembuka jalan kesesatan. Ya, kan saya di sana berdoa dikabulkan. Sementara di masjid sampai tua saya tidak dikabulkan. Ya. Tidak ada, saya berdoa terus di masjid. Bahkan pagi saya di masjid, nanti ketika sholat lima waktu saya di masjid berdoa terus, tidak dikabulkan oleh Allah. Sekali saya ziarah kubur dan berdoa di sana dikabulkan. Ya. Nah, ini menjadi fitnah, fitnah. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa min hadza annahu qad yattafiqu du'auhu biqtirarin 'inda qabrin fayujab. Terkadang berkesesuaian doanya di kuburan dengan ittirar tadi, darurat, rasa berharap, rasa butuh yang luar biasa, dan dia panjatkan itu di doa, khidmatnya di sana, sehingga dikabulkan oleh Allah doanya di sana. فَيَظُنُّ الْجَاهِلُ أَنَّ السِّرَّ لِلْقَبْرِ. Sehingga orang yang tidak tahu mengira bahwa rahasianya pada kuburannya. Rahasia terkabulnya doa itu pada kuburannya. وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السِّرَّ لِلْإِتِّرَارِ وَسِدْكِ اللَّجَئِ إِلَى Allah. Dan dia tidak tahu sebenarnya bahwa rahasia dikabulkannya doa adalah rasa butuh yang berlebihan, yang luar biasa, kemudian jujur ketika mengeluh kepada Allah. Itu rahasianya. Tempatnya saja di sana. Ya. Kemudian fa idza hasala dzalika fi baitin min buyutillah kana afdala wa ahabba ila Allah. Andai kata darurat rasa butuh tadi yang berlebih-lebihan, kemudian benar-benar jujur ketika menghadap Allah dalam doa, itu ada hadir ketika dia di rumah Allah, maka itu yang sangat utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di sana, karena memberikan fitnah, membuat kita lebih dekat ke kuburan daripada ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langkah-langkah syaitan, padahal kuburan bukan untuk tempat berdoa. Kuburan bukan untuk tempat berdoa. Tidak ada satupun dalil bahwa para sahabat dan generasi salaf berdoa di kuburan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka hanya mengucapkan salam saja. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi mengajarkan assalamu alayka alaikum ahlad diyar. Doa untuk orang yang sudah meninggal, bukan berdoa kepada Allah di tempat mereka. Ya. Doa hanya di sana, sementara di rumah Allah tempat yang memang itulah tempat berdoa tidak dilakukan di sana. Ya. Ini pasal yang baru dari pembahasan kita, intinya adalah lafaz tidaklah satu-satunya yang menjadikan doa terkabul. Ya. Berikan perhatian kepada lafaz-lafaz nabawiyah, hafal doa-doa Nabi, ya, karena memang tidak akan mungkin sama dengan doa kita. Kemudian di sana ada faktor-faktor penyebab terkabulnya doa yang mengiringinya. Ada empat yang disebutkan di sini oleh penulis, dan bukan hanya empat, ada yang lain-lainnya. Kemudian juga terkadang, ini juga catatan penting, terkadang pada seorang hamba faktor-faktor pendukung terkabulnya doa itu ada di saat dia berdoa di tempat yang tidak tempatnya berdoa. Seperti tadi di kuburan. Ya. Karena faktor itu ada dan dikabulkan oleh Allah, jangan sampai ini menjadi penyebab tersesatnya kita kepada jalan-jalan kesyirikan. Jalan-jalan kesyirikan. Saya pernah mendengar wawancara berbahasa Arab. Ya. Ada seseorang yang datang ke tempat-tempat di mana di kuburan-kuburan orang-orang berdoa di sana. Dia bertanya, bukan berarti mengkritik ya, tapi dia bertanya perasaan. Karena memang di sana orang benar-benar khusyuk. Ya. Lalu ditanya oleh yang datang ini, saya ingin tahu bagaimana rasanya atau perbedaan rasa berdoanya kamu di sini dengan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini sangat jujur ya, yang mengatakan karena memang dia merasakan itu. Saya ketika berdoa di sini ada rasa tenang, ada rasa dekat dengan Allah, rasa butuh yang luar biasa, khidmatnya luar biasa, khusyuknya luar biasa, dan itu saya tidak dapatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya tidak dapatkan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tadi diingatkan oleh Ibnu Al-Qayyim. Ya. Karena yang membuat terkabulnya rasa tadi, rasa dekat, rasa butuh, rasa membutuhkan kepada Allah, dan itu dimanapun saja ada pada seorang yang berdoa, dikabulkan oleh Allah. Bukan hanya di tempat tertentu, bukan hanya di masjid, dimanapun, di rumahnya, di jalan, di tempat kerjanya. Ya, bila mana dia berdoa dengan faktor-faktor tadi, maka Allah kabulkan doanya, dan jangan sampai faktor tersebut bila ada pada seseorang di tempat yang bukan tempat berdoa seperti kuburan, menjadi alasan bagi kita bahwa berdoa di kuburan kepada Allah adalah doa yang mustajab. Salah satu dari tempat yang mustajab untuk berdoa apa? Kuburan. Ini tidak benar. Ini tidaklah benar karena tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kuburan bukan tempat untuk melakukan ritual-ritual ibadah kecuali hanya untuk mengingat mati. Kata Nabi SAW, ikuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahilah. Ketahuilah kalian sekarang ziarahilah. Jadi ziarah kubur itu khilaf para ulama antara sunnah dengan wajib. Karena di sini kan Nabi menyuruh. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu wajib. Tetapi yang kuatnya adalah sunnah. Karena mereka berbeda pendapat adanya perintah setelah larangan. Apa hukumnya? Awalnya kan dilarang. Kemudian tiba-tiba diperintah oleh Nabi. Nah, perintah setelah larang ini, kata sebagian ulama usul, menurunkan ketegasan perintah tadi. Karena kan sebelumnya dilarang. Bukan langsung diperintah, tapi sebelumnya dilarang. Maka perintah yang datang setelah larangan itu, maka larangan yang ada sebelum perintah tadi mengurangi kekuatan perintah tadi. Sehingga mereka mengatakan bahwa hukum berziarah kubur itu apa? Sunnah. Ya, sunnah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, mengingatkan kepada akhirat. Itu saja yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada ritual-ritual yang lain. Kecuali yang ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau saya datang ke kuburan, apa yang saya baca? Nah, inilah doanya ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin, fa inna insya'allahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu doa, itu saja, dan tidak ada yang lain kita dapatkan dari tuntunan Nabi SAW. Maka jangan sampai terkabulnya doa di sana membuat kita terfitnah, dan kita menghimbau kaum muslimin untuk mengenali ini. Dan ini bukan karena tidak memuliakan orang-orang saleh, sama sekali bukan. Ya, kita sangat mencintai orang-orang saleh, ya, orang-orang yang beriman, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tetapi ini adalah tuntunan agama yang tidak akan bisa membuat kita keluar gara-gara hanya beralasan mencintai orang-orang saleh. Mencintai orang-orang saleh bahkan dahulu ketika dia keluar dari batasannya membuat orang berbuat syirik. Di zaman Nabi Nuh, karena mencintai orang saleh lah orang terjerumus kepada kesyirikan. Maka mencintai orang-orang saleh, wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, jangan sampai kita terjerumus kepada ghulu berlebih-lebihan, karena itu merupakan langkah-langkah yang membawa kita kepada praktek-praktek kesyirikan. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kita orang-orang yang membawakan dalam setiap doa kita rahasia-rahasia terkabulnya yang sebagiannya sudah kita pelajari tadi, dan semoga Allah menjauhkan kita dari praktek-praktek kesyirikan dalam berdoa dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima doa-doa dan permohonan kita. Innahu jawadun karim. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunat mungkin yang lebih besar kesempatan, karena kita tidak terikat dengan imam. Sujud misalnya, atau sebelum salam. Salat sunat mungkin lebih utama, karena kita kan tidak boleh semua salat sunat. Iya, itu saya katakan. Lebih mudah kita melakukan salat sunat daripada salat, karena kita terikat dengan cepatnya imam. Waalaikumsalam. bocor. Padahal baru diservis. Baru diservis kan belum.